tong puja ni tong kita rapatkan barisan rapatkan ayunkan lalangkan perjuangan mati syahid atau hidup mulia kita puja ni kita rapatkan barisan rapatkan ayunkan lalangkan perjuangan mati syahid atau Yeah.